ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami dari noda, iri dan dengki, dari cacat angkuh dan sombong. Rabbana, ya Tuhan kami, sembuhkanlah hati kami dari sifat tipu dan dusta, dari cacat ujub dan riya. Mulut kami suka betul bergunjing sepanjang hari. Mulut kami senang betul menyakiti hati kawan sendiri. Rabbana, ya Tuhan kami, sembuhkanlah hati kami dari sifat tipu dan dusta, dari cacat ujub dan riya. Ya Tuhan kami, sembuhkanlah hati kami dari sifat tipu dan dusta, dari cacat ujub dan riya. Mulut kami suka betul bergunjing sepanjang hari. Mulut kami senang betul menyakiti hati kawan sendiri. Rabbana, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami dari noda, ujub dan riya. Rabbana, ya Tuhan kami.